Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahan buku Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali. Cetakan tahun 1998. Buku jilid ke-1 mulai halaman 735. Kitab Rahasia Zakat. Lanjutan dari sebelumnya. Penjelasan dari orang yang menerima zakat, yaitu 5 perkara. Pertama, hendaklah diketahui bahwa Allah Azza wa Jalla mewajibkan penyerahan zakat kepadanya adalah supaya mencukupi cita-cita dan seluruh cita-citanya menjadi satu. Karena Allah Azza wa Jalla menerima ibadah makhluknya dengan adanya satu cita-cita hati mereka, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala dan hari akhirat. Dan itulah yang dimaksudkan dengan firman-Nya, "Fama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Artinya, kuciptakan jin dan manusia itu supaya mereka berbakti atau beribadah kepada-Ku. Surat Adz-Dzariyat ayat 56. Nah, menghendaki bahwa hamba itu dikuasai hawa nafsu dan hajat keperluannya, di mana hawa nafsu dan hajat keperluan itu mencerai-beraikan cita-citanya, maka kemurahan Tuhan menghendaki kelimpahan nikmat yang mencukupkan segala hajat keperluan. Lalu diperbanyakkannya harta dan dituangkannya ke dalam tangan hamba-hambanya untuk menjadi alat bagi mereka dalam menolak hajat keperluan dan menjadi jalan dalam menyelesaikan ketaatan. Di antara mereka, ada yang sebagian besar dari hartanya menjadi fitnah dan bencana. Lalu harta itu mendorongkannya ke dalam bahaya. Dan di antara mereka, ada yang mencintai harta dan dapat memeliharakannya daripada kesibukan duniawi. Sebagaimana seorang perawat memeliharakan orang sakit yang dirawatnya, maka terjauhlah dia daripada segala kejijikan duniawi dan mengalirlah kepadanya harta sekedar yang diperlukan dari tangan orang-orang kaya. Supaya adalah yang demikian itu usaha yang mudah dan payah pada mengumpulkan dan penjagaan harta itu adalah atas orang-orang kaya tersebut. Dan faedahnya menonjol kepada orang-orang fakir. Lalu fakir-fakir itu dapat menyerahkan seluruh jiwa raganya berbakti kepada Allah dan bersedia untuk sesudah mati. Maka tidak terhalang dari kebaktian oleh segala kejijikan duniawi dan tidak diganggu oleh kesempitan hidup daripada tersedia bagi hari kemudian. Inilah nikmat yang setinggi-tingginya. Maka hak orang fakir ialah mengetahui tingkatnya nikmat kefakiran dan meyakini bahwa kurnia Allah kepadanya mengenai sesuatu yang menjauhkannya daripadanya adalah lebih banyak daripada karunianya mengenai sesuatu yang dianugerahinya, sebagaimana akan datang pembuktian dan penjelasannya nanti pada kitab kefakiran, insya Allah Ta'ala. Maka hendaklah diambilnya apa yang diambilnya daripada Allah Ta'ala sebagai rezeki dan pertolongan baginya kepada ta'am. Dan hendaknya niatnya untuk memperoleh kekuatan mentaati Allah. Kalau ia tidak sanggup kepada yang demikian, maka hendaklah harta itu digunakannya kepada yang diperbolehkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau digunakannya untuk penolong perbuatan maksiat kepada Allah, niscaya adalah ia orang yang kufur atau tidak mensyukur. Dan Segala nikmat Allah Azza wa Jalla berhak kejauhan dan kutukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, hendaklah disyukurinya orang yang memberi, didoakan dan dipujikan syukur dan doanya itu hendaklah tidak keluar dari kedudukan si pemberi selaku perantara, tetapi dia adalah jalan sampainya nikmat Allah kepadanya. Dan jalan itu mempunyai hak, di mana dia telah dijadikan Allah sebagai jalan dan perantara. Dan tidaklah ia menghilangkan penglihatan nikmat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak mensyukuri manusia, niscaya ia tidak mensyukuri Allah. Diriwayatkan At-Tirmidzi dari Abi Sa'id, Abu Dawud dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah. Allah Azza wa Jalla memujikan hambanya pada beberapa tempat atas amal perbuatan mereka. Padahal dia yang menjadikan dan yang menciptakan kudrat pada perbuatan-perbuatan itu. Seperti firman-Nya, ni'mal abadu innahu awwab. Artinya, ia adalah seorang hamba Allah yang amat baik. Sesungguhnya dia senantiasa kembali kepadanya. Surat Shad ayat 30. Dan pada beberapa tempat yang lain. Hendaklah penerima zakat mengucapkan dalam doanya, disucikan Allah kiranya hatimu dan hati orang-orang baik. Dibersihkan Allah amalanmu dan amalan orang-orang dunian. Dan diberikan Allah rahmat kepada ruhmu dan roh orang-orang syahid. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang menyerahkan kepadamu sesuatu pemberian yang baik, maka balaskanlah pemberian itu. Jikalau kamu tidak sanggup, maka berdoalah kepadanya, sehingga kamu mengetahui bahwa kamu telah membalaskan pemberiannya. Diriwayatkan Abu Dawud dan An-Nasa'i dari Ibnu Umar. Setengah daripada kesempurnaan syukur ialah menutupkan kekurangan yang ada pada pemberian. Kalau ada padanya kekurangan, dan tidak menghina dan mencaci akan pemberian itu. Dan tidak diberi malu orang yang diminta apabila ia tidak memberi. Dan hendaklah memandang besar perbuatan dari orang yang memberi itu kepada dirinya dan kepada orang lain. Tugas si pemberi ialah memandang kecil amalan yang dikerjakannya. Dan tugas si penerima ialah mengingati nikmat yang diperolehnya dan hendaklah memandangnya besar. Masing-masing hamba Allah itu hendaklah berdiri pada hak kewajibannya. Dan yang demikian itu tidak ada padanya pertentangan. Karena yang mewajibkan untuk memandang kecil dan besar adalah pertentangan. Yang bermanfaatan bagi si pemberi ialah memperhatikan sebab-sebab yang membawa kecil arti pemberiannya dan memberi mandorot yang sebalik dari itu. Dan bagi penerima adalah sebaliknya, sehingga masing-masing tidak berlawanan dengan melihat nikmat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena orang yang tidak melihat perantaraan itu sebagai perantara adalah orang bodoh. Dan orang yang mungkir ialah orang yang tidak sekali-kali melihat perantara itu. Ketiga, hendaklah dilihatnya barang yang diambilnya itu. Kalau tidak dari yang halal, hendaklah ia menjaga diri daripadanya. Firman Allah Ta'ala, فَمَنْ يَتَقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Artinya, siapa yang takut atau bertakwa kepada Allah, maka dia mengadakan untuk orang lain itu jalan keluar dari kesulitan dan memberikan rezeki kepadanya dari sumber yang tidak pernah dipikirkan. Surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Orang yang menjaga diri atau warok dan yang haram, terbukalah baginya yang halal. Dari itu, janganlah diterima harta orang-orang Turki, tentara, pegawai-pegawai sultan, dan orang-orang yang sebagian besar usahanya dari yang haram. Kecuali kalau dia dalam keadaan yang sempit benar, dan barang yang diserahkan kepadanya tidak diketahuinya pemiliknya yang sebenarnya. Maka dalam hal ini, dia boleh mengambil sekedar perlu saja. Karena fatwa dan dari syariat dalam hal seperti ini ialah boleh ia menerima sedekah berdasarkan kepada apa yang akan diterangkan nanti dalam kitab halal dan haram. Yaitu apabila ia telah lemah daripada memperoleh yang halal. Apabila diambilnya pemberian tersebut, maka tidaklah pengambilan itu pengambilan zakat namanya. Karena tidaklah menjadi zakat dari pembayarannya dan harta itu haram. Keempat, hendaklah ia menjaga dari hal-hal yang meragukan dan menyangsikan tentang jumlah yang diambilnya dari zakat. Janganlah ia mengambil selain daripada jumlah yang diperbolehkan. Dan tidak ia mengambilnya, kecuali apabila ia meyakini benar-benar bahwa ia termasuk golongan orang yang berhak menerima zakat. Kalau ia menerima zakat atas nama golongan mukattab dan gharim, maka janganlah melebihi dari sekedar hutang. Kalau ia mengambil zakat disebabkan bekerja pada zakat atau amil, maka janganlah melebihi dari ongkos yang layak. Kalau diberikan lebih banyak dari itu, hendaklah ia menolak dan tidak menerimanya. Karena bukanlah itu harta kepunyaan si pemberi, sehingga ia boleh bersedekah begitu saja. Kalau ia seorang musafir, janganlah melebihi daripada perbekalan dan ongkos kendaraan ke tempat tujuan. Kalau ia seorang pejuang di medan perang, janganlah ia mengambil selain daripada apa yang diperlukan untuk berperang khususnya, yaitu kuda, senjata, dan belanja. Dan taksiran untuk itu adalah dengan taksiran yang sungguh-sungguh dan tidak adalah baginya batas tertentu. Dan begitu pula perbekalan bagi musafir dan orang warok, meninggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Kalau ia mengambil zakat disebabkan kemiskinan, maka hendaklah mula-mula ia memperhatikan kepada perabot rumahnya, pakaiannya, dan kitab-kitabnya. Adakah di antara barang-barang tersebut yang tidak diperlukannya? Atau tidak diperlukan atas kecantikannya? Sehingga mungkin diganti dengan barang lain yang memadai baginya dan melebihi bagian harganya. Semua itu memerlukan kepada pemikiran yang sungguh-sungguh. Ada padanya segi zahir, di mana ia meyakini bahwa ia berhak, dan segi lain yang bertentangan dengan segi zahir tadi, di mana ia meyakini bahwa ia tidak berhak. Di antara kedua segi tersebut, terdapat beberapa hal yang di tengah-tengah, yang serupa satu dengan lainnya. Dan siapa yang bermain-main keliling barang yang terlarang, besar kemungkinan ia terjatuh ke dalamnya. Pada akhirnya, di sini dipegang adalah kepada perkataan si penerima zakat. Dan yang berkepentingan pada penentuan kepentingannya, mempunyai beberapa tingkatan tentang kesempitan dan kelapangannya. Dan tingkatan-tingkatan itu tidak terhingga jumlahnya. Orang warak condong kepada kesempitan, dan orang yang menganggap enteng tentang sesuatu condong kepada kelapangan. Sehingga ia memandang dirinya memerlukan kepada bermacam-macam seni kelapangan, yaitu hal-hal yang terkutuk pada agama. Kemudian, apabila telah tertentu keperluannya, maka janganlah si penerima zakat itu mengambil lebih banyak, tetapi sekedar yang mencukupkan kebutuhannya dari waktu diambilnya sampai kepada masa setahun. Inilah sejauh mungkin masa yang diberi kesempatan padanya dari segi bahwa masa setahun apabila berulang-ulang, niscaya berulang-ulang pula sebab kemasukan uang. Dan dari segi bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyimpan untuk keluarganya makanan setahun. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Umar. Inilah yang lebih mendekati kepada kebenaran, batasan yang membatasi fakir dan miskin. Kalau disingkatkan kepada keperluannya untuk sebulan atau sehari, maka ini adalah lebih mendekati kepada takwa. Berbeda pendapat di antara beberapa mazhab dari para ulama tentang jumlah yang diambil menurut hukum zakat dan sedekah. Di antaranya ada yang bersangatan benar sedikitnya kepada batas yang mengharuskan disingkatkan kepada sekedar makanan sehari semalam dari si penerima zakat itu. Golongan ini berpegang dengan apa yang diriwayatkan Sahal bin Al-Handalah bahwa Nabi bersabda melarang meminta-minta dalam keadaan kaya. Lalu ditanyakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang kaya itu, maka beliau menjawab, mencukupi untuk pagi dan sore. Diriwayatkan Abu Dawud dan Ibnu Hibban dari Sahal bin Al-Handalah. Berkata golongan lain, boleh si penerima zakat itu mengambil sampai kepada batas kaya. Batas kaya ialah nisab zakat. Karena Allah Ta'ala tidak mewajibkan zakat kepada selain atas orang-orang kaya. Seterusnya, golongan ini mengatakan bahwa si penerima zakat boleh mengambil untuk dirinya sendiri dan untuk masing-masing dari keluarganya sebanyak nisab zakat. Berkata golongan lain pula bahwa batas kaya ialah 50 dirham atau nilainya dengan emas, karena diriwayatkan Ibnu Mas'ud bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang meminta-minta sedang ia mempunyai harta yang menjadikan ia kaya, niscaya ia datang pada hari kiamat dan pada mukanya penuh dengan luka yang digaruk-garuk. Maka ditanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimanakah kayanya itu? Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, 50 dirham atau nilainya dari emas. Diriwayatkan At-Tirmidzi dan An-Nasa'i dari Ibnu Mas'ud. Ada yang mengatakan bahwa perawi hadis tadi tidak kuat. Berkata suatu golongan, 40 dirham, karena diriwayatkan oleh Atok bin Yasar suatu hadis munqati, yaitu hadis yang putus riwayatnya antara perawi dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meminta-minta sedang ia mempunyai satu auqiyah perak atau 40 dirham, maka adalah dia memaksakan diri meminta yang tidak dibolehkan. Diriwayatkan Abu Dawud dan An-Nasa'i dari Atok. Segolongan lain lagi terlalu benar memberi kelapangan, di mana mereka mengatakan boleh bagi si penerima zakat mengambil suatu jumlah yang dapat dibelikan suatu benda, lalu ia merasa cukup dengan benda itu seumur hidupnya. Atau ia menyediakan suatu barang untuk diperniagakan, dan ia merasa cukup dengan barang itu seumur hidupnya. Karena inilah yang bernama kaya. Berkata Umar radhiyallahu anhu, apabila kamu memberi, maka kayakanlah orang yang diberi itu. Sehingga segolongan berpendapat bahwa seorang yang fakir boleh mengambil jumlah yang membawa ia kepada keadaan yang layak, walau 10.000 dirham, kecuali apabila ia telah keluar dari batas sederhana. Tatkala Abu Talha sibuk dengan kebunnya sampai tertinggal salat, lalu ia berkata, aku serahkan kebun ini untuk sedekah. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, serahkanlah kebun itu kepada kerabatmu. Itu adalah lebih baik bagimu. Lalu Abu Talha menyerahkan kepada Hasan dan Abu Qatadah. Maka sebuah kebun kurma bagi dua orang adalah banyak, sehingga tidak memerlukan pada yang lain. Umar radhiyallahu anhu menyerahkan kepada seorang Arab kampung seekor unta betina serta dengan anaknya. Demikianlah diceritakan tentang pemberian ke lapangan pada bersedekah itu. Adapun menyedikitkan sampai kepada makanan sehari atau sebagian dari sekati makanan, maka itu datangnya mengenai tidak disukai meminta-minta dan bolak-balik dari pintu ke pintu rumah orang. Hal yang seperti itu dilarang benar-benar dan mempunyai kedudukan hukum yang lain. Bahkan membolehkan sampai dapat dibelikan suatu benda di mana ia merasa cukup dengan benda itu adalah lebih mendekati kepada suatu kemungkinan dan juga lebih condong kepada keroyangan. Yang lebih mendekati kepada kesederhanaan ialah mencukupi setahun. Dan di balik itu adalah membahayakan. Sedang kurang dari itu adalah menyempitkan. Segala persoalan ini, apabila tidak ada padanya penentuan sesuatu bagian dengan tauqif atau penentuan yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka tidaklah dari orang mujtahid selain daripada menetapkan hukum dengan apa yang terjadi baginya. Kemudian dikatakan kepada orang yang warok, mintalah fatwa kepada hatimu, walaupun mereka telah berfatwa kepadamu dan mereka telah berfatwa kepadamu. Sebagaimana telah disabdakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena dosa itu adalah suatu penyakit hati. Dari itu, apabila yang menerima zakat memperoleh sesuatu pada dirinya dari apa yang diambilnya itu, maka hendaklah ia bertakwa kepada Allah padanya dan janganlah memandang enteng karena berdalilkan dengan fatwa dari ulama-ulama zahir. Fatwa mereka mempunyai beberapa ikatan dan melepaskan dari hal-hal yang darurat. Pada fatwa itu terdapat dugaan-dugaan yang perbuatan-perbuatan yang meragukan. Dan menjaga dari hal-hal yang meragukan itu adalah sifat dari orang-orang yang beragama dan kebiasaan dari orang-orang yang berjalan ke jalan akhirat. Kelima, hendaklah yang menerima zakat bertanya kepada pemilik harta berapa jumlah zakat yang diwajibkan kepada pundaknya. Kalau ada yang diserahkannya di atas harga yang seharusnya, maka janganlah diambilnya. Karena dia tidak berhak bersama kongsinya, melainkan harga yang pantas. Maka hendaklah dikurangkannya dari harga itu, sebanyak apa yang diserahkan kepada dua orang daripada golongannya yang menerima zakat. Pertanyaan yang dimajukan kepada pemilik harta tadi adalah wajib atas kebanyakan orang, karena mereka tidak menjaga pembagian itu. Ada kalanya karena kebodohan, dan ada kalanya karena memang enteng, memandang enteng. Dan baru boleh meninggalkan pertanyaan dari persoalan-persoalan yang seperti itu apabila tidak menimbulkan keras dugaan kemungkinan haram padanya. Dan akan datang uraian tentang tempat-tempat yang menimbulkan dugaan pertanyaan dan tingkat kemungkinan pada kitab halal dan haram. InsyaAllah ta'ala. Pasal keempat tentang sedekah sunat, tentang keutamaannya, adab menerimanya, dan memberinya. Penjelasan keutamaan sedekah. Di antara hadis-hadis yang menerangkan keutamaan sedekah, yaitu sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bersedekahlah walaupun dengan sebiji kurma. Sesungguhnya sedekah itu menutupkan keperluan daripada orang yang lapar dan memadamkan kesalahan, sebagaimana air memadamkan api. Diriwayatkan Ibnu Mubarak dari Akramah. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, takutilah api neraka, walaupun dengan sebelah biji kurma. Kalau tidak kamu peroleh biji kurma, maka dengan perkataan yang baik. Diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim dari Uda bin Hatim. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah dari seorang hamba Muslim yang bersedekah dengan suatu sedekah daripada usaha yang baik, dan Allah tidak menerima selain yang baik, melainkan adalah Allah yang mengambil sedekah itu dengan tangan kanannya, lalu dipeliharanya sebagaimana dipelihara oleh seorang dari kamu akan anak lembunya, sehingga biji kurma itu sampai sebesar bukit Uhud. Diriwayatkan Muslim dan lain-lain dari Abu Hurairah. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abi Darda, apabila engkau masakan sayur, maka banyakkanlah airnya. Kemudian lihatlah kepada tetanggamu, lalu tuangkanlah kepada mereka daripadanya dengan yang baik. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiadalah seorang hamba yang membaguskan sedekahnya, melainkan Allah Azza wa Jalla membaguskan penggantinya pada harta peninggalannya. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiap-tiap manusia itu dalam naungan sedekahnya, sehingga ia diadili di antara segala manusia. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekah itu menutupkan 70 pintu kejahatan. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sedekah secara rahasia memadamkan kemarahan Tuhan Azza wa Jalla. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah yang memberikan daripada keluasan dengan pahala yang lebih utama daripada menerima untuk memenuhi hajat keperluan. Semoga yang dimaksudkan dengan hadis-hadis ini ialah orang yang bertujuan daripada memenuhi hajat keperluannya adalah menyerahkan seluruh waktunya untuk agama. Maka samalah dia dengan orang yang memberi, yang bertujuan dengan pemberiannya itu untuk memakmurkan agamanya. Ditanyakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sedekah manakah yang lebih utama? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jawab, yaitu bahwa engkau bersedekah di mana engkau dalam sehat dan fikir, bercita-cita kekal dan takut kepada kemiskinan. Janganlah engkau lambatkan bersedekah itu, Sehingga apabila nyawa telah sampai pada nafas yang penghabisan, lalu engkau katakan, untuk si Anu sekian, untuk si Anu sekian, dan adalah itu untuk si Anu. Bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari kepada para sahabatnya, bersedekahlah kamu sekalian. Menjawab seorang sahabat, padaku ada satu dinar. Maka bersabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, belanjakan untuk dirimu. Menjawab sahabat itu, padaku ada satu dinar lagi. Menyaut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, belanjakanlah untuk istrimu. Menjawab sahabat itu lagi, padaku ada satu dinar lagi. Menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, belanjakanlah untuk anakmu. Menjawab sahabat itu lagi, padaku ada satu dinar lagi. Menyahut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, belanjakanlah untuk pelayanmu. Menjawab sahabat itu lagi, padaku ada satu dinar lagi. Maka menjawab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, engkaulah yang lebih tahu kepentingan untuk apa uang itu lagi.